بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله وهي أمة الإسلام همبا الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, mempelajari ajaran agama Islam. Wa biznillah, kembali kita akan mulai pembacaan dan penjelasan yang disebutkan dalam kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah lil imami ahli sunnati wal jamaah, milik imam ahli sunnah wal jamaah Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, milik Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya. Dan syarah yang akan kita baca yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Rabi bin Haji Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap perkara yang su', perkara yang jelek, wa makruh, dan dari setiap perkara yang dibenci. Qala rahimahallahu ta'ala, manzilatu sunnati wa ala qatuha bil Quran, kedudukan sunnah dan keterkaitan sunnah dengan Al-Quran. Hadis itu kembali kepada sunnah. Manzilatu sunnati wa ala qatuha, kedudukan sunnah dan keterkaitan sunnah bil Quran, dengan Al-Quran. Kita telah sampai pada kalimat wahia dalailul Quran. As-sunnah itu adalah bukti-bukti Al-Quran. Dan telah masuk kepada penjelasan Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hifdzahullahu ta'ala pada kalimat wa tubayyinu lana sholata, sunnah itu menjelaskan kepada kita tentang sholat, awqatiha, dan sunnah itu menjelaskan kepada kita tentang waktu-waktu sholat, a'dadaha, dan sunnah itu menjelaskan kepada kita jumlah bilangan sholat, tafasilaha, dan sunnah itu menjelaskan kepada kita rincian sholat, awqatiha, a'dadaha, tafasilaha. Hadis itu kembali kepada kata as-salah, kembali kepada kata sholat. Hadisnya sholat, jika ditinjau dari jumlah rokaatnya, itu terbagi jadi tiga. Yang pertama rubaiyah, yang kedua sulasiyah, dan yang ketiga sunaiyah. rubaiyah, yaitu sholat yang jumlah bilangan rokaatnya 4. Tsulatsiyah, yaitu sholat yang jumlah bilangan rokaatnya 3. Tsunaiyah, yaitu sholat yang jumlah bilangan rokaatnya 2. Rubaiyah, sholat yang jumlah bilangan rokaatnya 4. 4 rokaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, iya, dan sholat apa lagi? Sholatul isya. Sebagian ulama menyebutkan sholatul asya. Sholatul asya itu sholat malam. Kalau al-asya berdiri sendiri berarti makan malam. Jika digandengkan dengan sholatul asya, maka yang dimaksud di sini adalah sholat isya. Perhatikan. Dimulai dari sholat zuhur, asr, dan isya. Sholat zuhur di dalam kutubul fuqaha, kitab-kitab ulama ahli fikih, selalu disebutkan terlebih dahulu dari sholat-sholat yang lain. Dari sholat-sholat yang lain. Karena sholat zuhur adalah sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Iya. Para ulama ahli fikih menyebutkan zuhur terlebih dulu. Iya. Karena ini salah satu hikmahnya. Antum buka dalam kitab-kitab fikih, disebutkan selalu sholat zuhur terlebih dahulu ketika menyebutkan tentang sholat 5 waktu. Iya. Perhatikan. Kemudian tsulatsiyah, yaitu sholat yang jumlah bilangan rokatnya 3. Sholat apa di sini? Sholat maghrib. Kemudian tsunaiyah, sholat yang jumlah bilangan rokatnya 2. Sholat apa di sini? Sholat subuh. Sholat subuh. Sholat subuh. Iya. Nah, jadi demikian. Mengawali sholat subuh ini, kalau di markis, pondok pesantren atau di ma'had, biasanya ada 2 kali azan. Azan yang pertama itu waktu dibolehkannya makan dan minum bagi orang yang berpuasa, sahur. Namun diharamkan untuk mengerjakan sholat subuh di saat itu. Kemudian setelah itu azan yang berikutnya, azan keberapa ini? Dan kedua, di saat itu diharamkan bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum, dan dibolehkan di saat itu untuk melaksanakan sholat subuh. Radhiyallahu anhu barakallahu fihi. Dari pembagian ini, rubaiyah, tsulatsiyah, tsunaiyah, kemudian dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu jahriyah dan sirriyah. Salat jahr, salat jahriyah, salat yang dikerjakan dengan bacaannya diperdengarkan. Salat apa yang pertama di sini? Hah? Salat apa? Kalau tadi kita mulai menghitung dari zuhur, berarti yang sholat jahriyah itu hitungannya mulai dari maghrib, isya baru subuh. Iya. Kemudian sholat yang sirriyah, sholat yang bacaannya lirih. Dia membaca tapi lirih. Terkadang kita mendengar imam dia membaca Al-Fatihah satu ayat, kadang kita dengar sepotong. Iya. Karena ini ada bimbingannya di dalam Islam. Ada bimbingannya di dalam Islam, bahkan sampai terdengar oleh makmum. Bahkan sampai terdengar oleh makmum. Iya. Salat sirriyah ini salat yang bacaannya lirih. Bainahu wa baina nafsi. Di antara dia dengan dirinya, hanya dia yang dengar. Itu dimulai dari salat apa ini? Salat zuhur, salat asar. Barakallahu fiik. Naam. Jadi demikian. Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Beliau menjelaskan pada kalimat selanjutnya, madza naqra'u fiha? Apa yang kita baca fiha di dalamnya? Yaitu apa yang kita baca dalam salat. Iya. Apa yang kita baca di dalam salat. Sehingga para ulama alaihim rahmatullah, mereka di dalam satu kitab fikih milik mereka, kemudian dijadikan lagi beberapa kitab di dalamnya. Selalu diawali dengan kitab ut-taharah, kitab bersuci. Dan termasuk di dalam penjelasan kitab di sini, yaitu kitab ush-shalah, kitab salat. Bahkan salah satu bab mereka khususkan, babun fi sifatis salah. Bab tentang sifat salat, bab tentang tata cara salat. Dijelaskan di dalamnya. Perhatikan, barakallahu fiik. Madza naqulu fir ruku? Apa yang kita baca ketika ruku? Iya, apa yang kita baca di saat ruku? Barakallahu fiik. Apa coba yang kita baca di saat ruku? Hah? Apa yang kamu baca di saat ruku? Pegang pena, ada buku di paha. Subhana Rabbiyal Azim. Betul ini? Naam, perhatikan barakallahu fiik. Ahsanta. Madza naqulu fi sujud? Apa yang kita baca di saat sujud? Apa yang kita baca di saat sujud? Apa yang kamu baca di saat sujud? Mana saya mau cari dulu. Apa yang kamu baca di saat sujud? Kita hilangkan stres, hilangkan capek, hilangkan lelah dengan tanya-tanya ini. Apa yang kamu baca di saat sujud? Subhana Rabbiyal A'la. Betul? Barakallahu fiik. Jadi demikian. Kullu hadza min as-sunnah. Semua ini dijelaskan di dalam sunnah. Semua ini yaitu tentang penjelasan salat, waktu-waktu salat, jumlah bilangan di dalam salat, rincian tentang salat, apa yang dibaca di dalam salat, apa yang dibaca di saat ruku, apa yang dibaca di saat sujud, seluruhnya dijelaskan di dalam sunnah. Seluruhnya dijelaskan di dalam sunnah. Fallahu yakulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa aqimu sholata wa atu zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bagaimana menegakkan sholat? Bagaimana menunaikan zakat? Penjelasannya di dalam sunnah. Penjelasan tentang tata cara menegakkan sholat seluruhnya disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata cara menunaikan zakat? Harta apa saja yang dijadikan sebagai zakat? Bahan makanan pokok apa saja yang dijadikan sebagai zakat? Siapa saja yang berhak mengeluarkan zakat? Siapa saja yang berhak menerima zakat? Kullu hadza minas sunnah. Semua ini dijelaskan di dalam sunnah. Semuanya dijelaskan di dalam sunnah. Wa yukthiru min dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut wa aqimus shalah wa atuz zakah dari yang disebutkan di dalam kitab ini. Banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah Al-Qur'an, pelajarilah sunnah. Di markis atau di ma'had biasanya Al-Quran dihafal, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dihafal. Cara-cara menghafal beda-beda. Ada yang menghafal dengan duduk diam, dia menghafal. Ada yang menghafal dengan suaranya besar. Ada yang menghafal dengan cara dia pegang kitab di depannya, kemudian dia berdiri menghafal. Ada yang dia menghafal pegang kitab di tangannya, kemudian dia mengelilingi masjid seperti orang tawaf. Iya, ini semua cara-cara ketika menghafal. Cara demikian, barakallahu fiik. Jadi demikian. Wasunnatu bayanat dzalika wa fasalathu. Dan sunnah menjelaskan tentang tata cara mendirikan salat dan tata cara menunaikan zakat. Wa fasalathu. Dan juga sunnah itu memberikan rincian bagaimana tata cara mendirikan salat, menunaikan salat dan juga mengeluarkan zakat. Dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an wahyu dari Allah. Sunnah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahiya dalailun wa bayyinatun wa tawdihatun li mujmalatil Qur'ani. Maka sunnah itu adalah bukti-bukti dan burhan dan penjelas-penjelas untuk keumuman-keumuman di dalam Al-Qur'an. Contoh ayat yang masih umum itu ayat ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Belum dirinci, belum dijelaskan. Perincian dan penjelasannya ada di dalam sunnah. Kita tidak usah mengambil contoh yang jauh. Ada contoh di hadapan kita. Ayat ini yang bisa kita jelaskan, yang bisa kita uraikan, yang bisa kita paparkan bahwa ayat ini masih bersifat umum, masih mujmal. Mujmal itu bahasa Arab, terkadang di Indonesia kan artinya masih umum, global. Perhatikan. Wa takhsisatun li'umumatihi. Perhatikan ya. Dan sebagai pengkhususan untuk keumuman ayat Al-Quran. Sunnah itu sebagai pengkhususan untuk keumuman Al-Quran. Wa taqyidatun li mutlaqatihi. Dan sebagai pengikat untuk kemutlakan ayat Al-Quran. Sunnah. Sunnah barakallahu fiik. Fahiya tufassirul Qur'ana. Maka sunnah itu adalah tafsir Al-Qur'an. Kita buka Kutubu Tafasir bagi yang sudah bisa tentunya, atau buka terjemahannya. Kita lihat ayat Al-Qur'an dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagai bukti bahwa sunnah itu tufassirul Qur'ana. Sunnah itu tafsir Al-Qur'an. Iya. Kama qala hadzal imam, seperti ucapan imam ini. Wahia dalailul Qur'an. Seperti ucapan imam ini, yaitu seperti ucapan Imam Ahmad Abu Abdullah bin Hanbal rahimahullah. Jadi kama qala hadzal imam bukan kembali kepada fadilatul Syekh Rubi bin Hadi Al-Madkhali, bukan, namun kembali kepada siapa? kembali kepada al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa hiya dalailul Qur'an, dan as-sunnah itu adalah bukti-bukti Al-Qur'an. Aidan kama qala rahimahullah. Ucapan wa hiya dalailul Qur'an juga merupakan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Rahimahullah di sini doa. Sehingga ketika engkau menyebut nama para ulama, iringilah dengan doa di akhir namanya. Atau ketika engkau menyebut nama saudaramu fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, contoh ya, Wahyuddin hafizahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, contoh Hasan hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya, Arman hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya. Ini doa agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka bertiga. Ini contoh. Gak usah saya sebut satu-satu, terlalu banyak. Kalau di sini semua sebut, waktu habis. Jangan sampai ada yang berpikiran, "Uy, nama saya tidak disebut, tidak masuk radio berarti ini." Hah? Cuman sebagian yang disebut, mungkin itu teman-teman dekatnya. Bukan. Kalian semua adalah teman-teman saya. Kalian semua adalah saudara saya. Fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cemburu dengan hal-hal kecil seperti ini. Barakallahu fiik. Hah? Oh, jangan sampai setelah ini saya salam, assalamualaikum. Padahal penyebabnya tadi namanya tidak disebut. Iya. Barakallahu fiik. Kita kalau sebut seperti ini semua mau disebut namanya. Tapi ketika kita menyebutkan pertanyaan, semua khusyuk tunduk. Iya. Hah? Tidak ingin ada yang mengangkat kepala. Sembunyi di belakang kepala temannya. Perhatikan. Barakallahu fiik. Naam. Biarkan dia berlalu. Kita masuk kepada penjelasan berikutnya. Wa laisa fi sunnati qiyasun. Dan kias itu tidak ada di dalam sunnah. Kias. Yani laisa fi dinillahi qiyasun. Yaitu di dalam agama Allah tidak ada kias. Iya. Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kias. Iza ja'a nahrullahi batala nahrul mu'akkal. Apabila datang dalil Al-Quran wa sunnah, maka batal kias itu. Iya, maka batal kias itu. Dalil dari Al-Quran jelas, berarti kias tidak teranggap. Dalil dari As-Sunnah jelas, kias tidak dipakai. Karena ada dalil dari Al-Quran was-Sunnah. Iza ja'a an-nas fala qiyasun. Apabila datang nas, datang dalil, maka tidak ada kias. Maka tidak ada kias. Barakallahu fiik. Wa la yu'aradu bi aqlin. Nas an-nusus. Nas-nas. Dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah tidak boleh dipertentangkan dengan akal. Tidak boleh. Saya ambil satu contoh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Imam Hakim menyebutkan bahwa sanad sahih, sanad hadis ini sahih. Demikian pula hadis yang akan kita baca ini disepakati, disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Bisa dilihat juga dalam kitab Ahkamul Janais. Ahkamul Janais, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya sahibah as-sittiyataini waihaka alqi sittiyataika. Fanawara ar-rajulu falamma 'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khula'ahuma farama bihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai pemakai sandal, wahai pemakai sandal, celakalah kamu, wai hak, celakalah kamu, lepaskanlah sandalmu ketika berada di kuburan. Kemudian orang itu melihat ke arah suara yang memanggilnya, suara teriakan itu. Tatkala dia mengenali bahwa suara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melepas kedua sandalnya dan melemparnya. Ini adab tentang mendatangi kuburan kaum muslimin. Sandal masuk, dilepas atau dipegang. Ya, jangan dipakai. Apa hubungannya dengan penjelasan la yu'aradu bi aqlin, tidak boleh nas dipertentangkan dengan akal? Itu jangan sampai kita mendahulukan akal, mendahulukan perasaan. Kalau saya pakai sendal akan terjaga dari duri, tidak menginjak duri, tidak menginjak pecahan botol, tidak menginjak paku, kaki saya tetap bersih. Maka pemikiran-pemikiran seperti ini tidak digunakan, tidak dipakai ketika ada dalil dari as-sunnah yang memerintahkan kita untuk melepaskan sandal ketika berada di area kuburan. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua tentang mashul khuffain, mengusap al khuffain. Apa al khuffain? Sepatu. Apakah sepatu kulit yang biasa kita pakai dalam masjid ketika Ramadan, di akhir Ramadan, ataupun sepatu yang biasa digunakan dari kulit ataupun bukan bahannya, ya, itu termasuk al-khuffain, termasuk khuf. Namun kalau yang dibolehkan untuk mengusap itu khuf yang berada di atas mata kaki, itu boleh diusap. Kalau dia pakai khuf yang berada di bawah mata kaki, maka dia harus memakai al-jawrubain, dua kaos kaki. Iya. Kalau dia tidak memakai dua kaos kaki, maka khuf itu tidak boleh diusap. Tidak masuk ke dalam kriteria khuf yang boleh diusap. Iya. Perhatikan. Khuf yang dipakai di dalam masjid saja beda-beda. Ada yang tinggi, hampir mendekati betis, ada yang di bawah mata kaki. Iya kan? Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, ada yang di bawahnya dari seperti alas tikar dan sebagainya. Macam-macam bahannya. Ada yang dari kulit, ada yang bukan. Barakallah. Termasuk yang dipakai oleh umat Islam ketika ada kegiatan di luar dan sebagainya, itu khuf. Yang dipakai tentara, aparat keamanan, itu khuf, masuk dalam al-khuffain. Radhiyallahu anhu. Datang hadis tentang masul khuffain ini sebanyak 40 hadis. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Ingat ya. Masul khuffain awil syaurubain, mengusap dua sepatu atau dua kaos kaki itu. Yauman wa lailatan limukimin. Sehari semalam untuk orang yang mukim seperti kita ini. Iya. Seperti kita. Wali musafirin, dan bagi musafir, orang yang melakukan perjalanan sudah masuk batas safar, salasatan bilayaliha, yaitu 3 hari 3 malam, bisyarat, dengan ketentuan wudu'an kamilan, berwudu dengan sempurna terlebih dahulu, thumma labisal khufain awil syurubain, kemudian dia menggunakan 2 sepatu atau 2 kaus kaki. Iya, radikal. Ayuhal muslimun ibadallah. Kemudian datang salah satu sekte, yaitu Ar-Rafidhah, mengingkari lam yungkirhu illa Rafidhah, tidak ada yang mengingkari hadis-hadis tentang mengusap 2 sepatu atau 2 kaus kaki ini illa Rafidhah, kecuali Syiah Rafidhah, qubbahumullah. Iya, mereka mengatakan mengusap itu bukan mengusap 2 sepatu, bukan mengusap 2 kaus kaki. Baik, perhatikan di sini. Ini penentangan kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang diusap itu adalah 2 kaki. Perhatikan. Ketika datang jalil dari as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka anggapan-anggapan yang rusak seperti ini tidak teranggap, tidak terpakai. Bahkan ini termasuk penentangan kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala yu'aradu bi akhlin, tidak boleh mempertentangkan naus dengan akal. Harus menerima. Kalau itu dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, terima. Tidak boleh dipertentangkan dengan akal ataupun perasaan. Wala bi qiyasin, dan tidak boleh dipertentangkan dengan qiyas. Ketika dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, qiyas tidak teranggap. Dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah ada jelas, menjelaskan pokok permasalahan yang disebutkan, maka qiyas tidak bisa digunakan. Qiyas itu tidak bisa digunakan. Wala firoin, dan juga tidak bisa dipertentangkan dengan pendapat. Dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah jelas. Kemudian bertanya, bagaimana pendapat kamu? Bagaimana menurut kamu? Tidak boleh. Wala bisyai'in, dan tidak boleh nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dipertentangkan dengan apapun. Ma yasa'una illa taslim, tidak boleh bagi kita kecuali tunduk kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Sudah masuk waktu sholat ini? 5 menit. Si lama berarti. 5 menit itu lama. Tadi kan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 65, Syekh Robi mengangkat ayat ini, menyebutkan ayat ini, maksud saya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Yuhakimuka fima syajara bainahum. Thumma, kemudian, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Padahal 5 menit itu cepat. Anggapan saya salah. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Perselisihan yang diputuskan dengan dalil Al-Qur'an, maka orang harus menerimanya dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya. Permasalahan yang terjadi ketika diputuskan dengan as-sunnah, maka kedua belah pihak harus menerima dengan lapang dada, tidak menyimpan dendam di hatinya. Radik. Masih ada 2 menit. Fabadun nasi yaghlu fil qiyasi ila darajatin ila darajatin ayarudda bihan nususa. Sebagian manusia berlebih-lebihan di dalam kias, sampai kepada tingkatan menolak nas-nas, sampai kepada tingkatan menolak dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yakulu hadha nas mukhalifun lil usul. Contoh ucapan berlebih-lebihan dalam kias sehingga sampai kepada tingkatan menolak nas atau dalil. Nas ini menyelisihi usul. Dalil ini menyelisihi usul. Ucapan ini adalah penolakan kepada nas. Ucapan ini adalah penolakan kepada dalil. Hadha nas mukhalifun lil qiyas. Nas ini menyelisih qiyas. Dalil ini menyelisih qiyas. Ucapan ini adalah penolakan kepada nas, penolakan kepada dalil. Faghallau fil qiyas, maka mereka berlebih-lebihan, ekstrim di dalam menggunakan qiyas. Ekstrim dalam menggunakan qiyas. Fal Imam Ahmad yushiru ila raddi ala haula. Fal Imam Ahmad yushiru ila raddi ala haula. Maka Imam Ahmad mengisyaratkan untuk membantah orang-orang yang ekstrim dalam menggunakan qiyas. Dibantah dengan apa? Dalil Al-Quran wa Sunnah. Imam Ahmad mengisyaratkan. Syekh Rabi, Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan Imam Ahmad mengisyaratkan untuk membantah orang yang ekstrim berlebih-lebihan di dalam menggunakan qiyas. Perhatikan. Wa illa faqad yujadu qiyasun aula, kecuali ditemukan qiyas aula. Walakinnahu kama yuqalu kalmaytati yalja'u ilaihi fi hali dharurati. Akan tetapi kias itu bisa digunakan seperti bangkai ketika dalam kondisi darurat. Sudah terjepit baru boleh menggunakan kias. Selama ada dalil Al-Quran wa sunnah, kias belum bisa digunakan. Namun dalam posisi-posisi terjepit, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kondisi darurat, baru boleh menggunakan kias. Sama seperti bangkai dia. Perhatikan. Bal inna Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yadhkuru fi kutaybin lahu sammahu. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Kutayb. Kutayb itu, saya mau tanya yang bahasa Arab dulu ini. Kutayb itu isim atau fiil? Mana yang belajar bahasa Arab ini? Saya kenal wajah-wajahnya yang belajar sama Ustaz Jazim, yang belajar sama yang lain. Saya tahu orang-orangnya. Saya sama Ustaz Saifullah, hafizahumallahu ta'ala. Semoga Allah menjaga mereka berdua. Kutayb ini isim atau fiil ini? Bersuaralah, tidak usah saya tunjuk. Kutayb ini isim atau fiil? Isim. Isim itu punya tanda. Dari mana mengenali tanda isim ini? Dari mana? Loh, kok dari fi'il lagi? Isim itu artinya kata benda. Ini kita tutup dengan kalimat ini. Setelah menyebutkan judul kitab yang disebutkan. Isim itu tandanya apa? Tanwin. Tanwin itu ada berapa? Tanwin itu ada tiga. Fathah, dhammah, kasrah. Fathah, kasroh, dhamma. Iya. Tanwin itu kan kutaibun. Tanwin itu yang di akhir itu, harokat akhir itu. Sedangkan itu dhamma tain. Dua dhamma. Yang disebut tanwin bukan kedua-dua harokat itu. Yang di bawahnya itu harokatul i'rab. Bagi yang belajar nahu ini, yang di bawah itu harokatul i'rab, harokat i'rab. Tanwin yang mana? Yang di atasnya. Itulah yang namanya tanwin. Ibaratun anin nuni sakin. Ibarat dari nun sukun. Sehingga ketika kita membaca seakan terdengar ada dengungan huruf N di akhirnya. An, in, un. Akhir huruf. Huruf apa? Huruf nun. Itulah tanwin. Jadi ketika menyebutkan bahwa dua-duanya adalah tanwin, ini butuh diluruskan. Ini butuh untuk diluruskan. Barakallahu fiik. Ini kitabun, kitab. Ini juga apa? Kitabun, kitab. Mana kutaib? Ini namanya kutaib. Kitab kecil artinya. Ini. Lihat ini. Jangan sampai bilang, oh berarti kitab Hisnul Muslim, itu kutaib. Selain Hisnul Muslim, kitab. Bukan. Semua yang bentuk begini. Itu namanya kutaib. Barakallahu fiik. Itu namanya Kutayb. Barakallahu fiik. Kita baca judulnya. Fi Kutaybin lahu sammahu. Pada kitab kecil yang beliau beri judul Ma'arijal Wusuli, Ma'arijal Wusuli ila bayanin anna usuladdini wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasulu. Ini judul kitabnya. Yang menjelaskan bahwa kias itu seperti bangkai. Barakallahu fiik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ada salam dari Abu Fatah Pak Irwin untuk asatizah Ambon dan juga ikhwanuna jami'an. Untuk kalian semuanya. Barakallahu fiik. Jawab salamnya ini. Iya. Jawab ketika menyebutkan ada yang beri salam kepadamu. Doakan dia. Doakan. Paling minim itu, paling kecilnya itu, doakan orang yang memberi salam, yaitu Abu Fata. Nah, insyaallah naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Yang jaga malam insyaallah taala tetap jaga malam. Iya. Malam Senin tadi malam itu sampai menjelang jam setengah dua hanya dua orang. Sehingga terkadang muncul teman-teman yang siap membantu untuk mengisi malam Senin. Iya, di mana orang-orang malam Senin yang ada di Muhajirin? Jika kalian ingin tidur, yang jaga malam pun ingin tidur. Jika kalian mengantuk, yang jaga malam juga mengantuk. Iya, tetap berjaga malam. Ini amalan yang besar manfaatnya. Ikhlaskan niat kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah selalu akan ada cemilan-cemilan dan yang lainnya yang siap menjadi menu penghangat di malam hari dan di malam yang dingin di saat angin berhembus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.